السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو ليس عبد الله، أنا صار طلب العلم yang masih sangat-sangat baik dan jahil. Anak pernah mendengar dari sebagian orang yang katanya cinta pada kebaikan. Mereka mengatakan bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat. Dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar-pilar Islam dalam bidang dan bidangnya masing-masing. Jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Jika kita menghendaki jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Kalau kita ingin politik, ambillah dari ikhwanul muslimin. Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tabligh. Mereka mengkiaskan kondisinya seperti orang-orang yang sakit matanya. Tentunya ia tidak berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Begitu juga sebaliknya. Apakah ucapan seperti dapat dibenarkan dan bagaimana anda harus bersikap? Mohon nasihatan itu. Apa yang dikatakan oleh orang ini, yang dibawakan oleh penanya, bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat. Wahyu atau ra'yu? Ra'yu. Apa kata wahyu? Apa kata wahyu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Beda apa tidak? Bertolak bertang antara wahyu dan antara wahyu dengan ra'yu. Wahyu memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang eratlah kamu dengan tali Allah, dinullah, al-kitab, sunnah, ala fahmi salafil ummah. Harus saya tafsirkan seperti itu sebagaimana para mufassirin menafsirkannya. Bihablillah, bidinillah, dinullah, al-Islam. Al-Islam adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang Islam, ilmunya, amalnya, da'wahnya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jami'a, semuanya satu. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, berpecah belah. Jadi bukan sehat, tapi sakit. Kemudian, dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar-pilar Islam dalam bidangnya masing-masing. Ini adalah kejahilan. Ra'yu yang jahil. Kalau kita katakan, apa yang mereka tegakkan? Perlu apa kita? Hujjah. Perkataan ini sering diucapkan dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Berarti salafiyun berilmu. Ini adalah persaksian besar. Kita wajib belajar kepada siapa? Orang yang berilmu. Ilmu di atas segala-galanya. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di perkataan ini ada haknya tentang ini, sebagiannya batil. Berarti salafiyun hanya berilmu, tidak beramal, tidak berjihad, tidak ini dan itu. Ilmu saja. Ini sama dengan orang Yahudi. Yahudi berilmu, tidak beramal. Jika kita menghadapi jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Siapa jamaatul jihad? Berarti jamaatul jihad tidak berilmu. Bolehkah kita belajar kepada orang yang tidak berilmu? Jihad itu kita ketahui atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antaqu ma laysa laka bi'ilmun." Jangan kau tetapkan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Bagaimana kita akan mengambil mengikuti orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu? Kalau kita ingin politik, kambillah dari ikhwanul muslimin. Pun tidak ada ilmu. Karena di sini tidak diperintah untuk mengambil ilmu dari ikhwanul muslimin. Berarti mereka tidak memiliki ilmu. Yang kedua, siasahnya politiknya? Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tablik. Ini akan gampang kita balik-balikan kalau kita mau seperti itu, tapi tidak habis-habis. Cukup bagi kita mengatakan bahwa perkataan ini batil. Karena seluruh perkataan ini ra'yu, bukan wahyu. Salah satu asas para a'immah yang dahulu, para salafun salih, selalu membawa diri mereka dan orang lain kepada wahyu, bukan kepada ra'yu. Sehingga Imam Ahmad ketika berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah ketika berdebat di hadapan Khalifah, maka Imam Ahmad selalu mengatakan kepada pembesar Mu'tazilah ini, berikan kepada saya wahyu, bukan ra'yu, wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Maka orang Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab pertanyaan dan lima permintaan yang sekaligus pertanyaan dan lima maaf. Yani saya tidak mau masuk ke dalam ra'yu, tapi berikan alasanmu berdasarkan wahyu. Wahyu, bukan ra'yu. Selalu Al-Imam Ahmad diam. Setiap orang Mu'tazilah itu berbicara tentang ra'yu. Mana wahyu? Begitu. Karena kita beredar bersama wahyu, qala Allah, qala Rasul.